موضوعاً ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar radio kita di Cirebon sekitarnya, Radio Hikmah di Banyuwangi sekitarnya, serta para pemirsa YouTube TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan memasuki ayat 21 sekaligus 22. Jika pada ayat-ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengajak umat manusia untuk merenungi keindahan, keagungan, keajaiban makhluk-makhluk ciptaannya. Onta, terus langit, terus gunung, bumi. Dalam rangka apa Allah ajak kita untuk merenungi kebesaran ciptaan-ciptaan tersebut? Dalam rangka untuk menumbuhkan keyakinan di dalam hati tentang kekuasaan mutlak Allah, tentang kebesaran Allah, tentang keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari situ muncullah kesadaran bahwa yang berhak untuk disembah adalah yang menciptakan seluruh keajaiban ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah isi dari beberapa ayat yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan ini. Adapun di ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu ayat ke-21 dan ke-22, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa tugas yang harus dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, fadzakir. Napa? Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, berilah peringatan. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Ini ayat keberapa? 21. Ayat selanjutnya Allah berfirman, lasta alaihim bimusaytir. Engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memaksa mereka beriman kepadamu. Ayat yang ke-21, kalau kita perhatikan, kita bisa simpulkan bahwa tugas Nabi itu memberi peringatan. Tugas Nabi itu menyampaikan. Tugas Nabi itu berdakwah. Mendakwahi siapa? Perhatikan, fadzakir, berilah peringatan. Siapa yang dikasih peringatan? Tidak disebutkan. Fadzakir, kasih peringatan. Siapa? Si A, apa si B, atau si C? Tidak ada disebutkan objeknya siapa. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Karena objeknya enggak disebutkan. Kalau objeknya enggak disebutkan, berarti mencakup semuanya. Tidak peduli apa warna kulitnya, tidak peduli apa sukunya, tidak peduli apa jenis kelaminnya, tidak peduli apa stratanya di masyarakat, mau ningrat, mau rakyat biasa, mau laki-laki, mau perempuan, mau suku Jawa atau Sumatera, mau orang India atau Cina atau Arab atau Indonesia, semuanya wahai Muhammad kasih peringatan untuk mereka. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 28. Surat apa? Saba ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Wahai Muhammad, kami tidak kirim kamu, kami tidak utus kamu kecuali untuk seluruh manusia. Bukan hanya buat bangsa Arab. Sehingga ajaran Islam itu sifatnya universal. Ngapa universal? Umum. Jadi ajaran Islam itu sifatnya bukan kedaerahan, bukan kenusantaraan. Jadi enggak perlu Islam Nusantara, enggak perlu. Sesuatu sudah bagus sempurna kok dipersempit, orang perlu. Cukup rahmatan lil alamin, sudah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Muhammad rahmat buat semesta alam, bukan buat Nusantara tok. Jadi Nabi SAW bertugas untuk menyampaikan dakwah. Kepada siapa? Kepada semua manusia. Tapi realitanya, ketika Nabi SAW menyampaikan peringatan, menyampaikan dakwah, apakah semua menerima? Ternyata tidak sedikit yang menolak. Yang menerima siapa? Yang menerima adalah manusia-manusia pilihan. Siapa yang menerima? manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya mudah untuk terbuka. Dan masalah hati seseorang terbuka atau tidak, itu Allah yang menentukan. Belum tentu orang yang rumahnya dekat masjid itu, belum tentu orang yang rumahnya dekat masjid itu ketika dipanggil hayya 'alas shalah mau berangkat ke masjid. Betul? Malah kadang-kadang orang yang rumahnya jauh dari masjid, dengar hayya 'alas shalah cepat berangkat ke masjid. Walaupun harus pakai sepeda, walaupun harus pakai motor. Sedangkan orang yang rumahnya di samping masjid, jaraknya cuma temboknya lo nempel kalau masjid, orang mangkat. Gak semua orang didakwahi menerima. Siapa yang menerima? Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Makanya di dalam ayat lain, surat Adz-Dzariyat ayat 55, surat apa? Adz-Dzariyat ayat 55, Allah berfirman, wadzakir, berikanlah peringatan wahai Muhammad, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap peringatan, tidak setiap dakwah, tidak setiap ajakan itu diterima. Yang menerima adalah orang-orang yang di hatinya masih ada keimanan. Maka ayat ini membuat kita harus waspada. Waspada bagaimana Ustaz? Kalau seandainya hati kita keras, kalau hati kita sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima wejangan agama, berarti keimanan kita sedang bermasalah. Jangan buru-buru menyalahkan siapa? Menyalahkan ustadz. Ustadz banyak ngisi gak bisa ngantuk. Buktinya pas lagi khutbah, semasjid pada khusyuk. Ini Ustaz sedang mempraktekan seperti apa yang dipraktekan oleh para sahabat Rasul SAW ketika dengar nasihat Rasul, ka'anna ala ru'usihi mutayir, seakan-akan di atas kepala para sahabat ada burung yang hinggap. Tenang sekali. Kan kayak para sahabat. Iya, para sahabat itu dingkluknya karena apa? Jenengan dingkluknya ada suara yang lain. Mulai ikut berjumat pada ngorok. Jangan buru-buru salahkan siapa? Ustadznya, khatibnya. Coba introspeksi diri. Kenapa saya dinasehati nggak masuk-masuk? Kenapa saya baca Quran hati saya tidak tersentuh? Kenapa dengar pengajian kok biasa-biasa saya tidak ada perubahan? Itu berarti ada sesuatu di dalam hati kita. Karena ayat yang barusan kita baca Adz-Dzariyat ayat 55, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu bermanfaat buat orang yang beriman. Berarti kalau kita sulit menerima nasihat, ada sesuatu yang error dalam keimanan kita. Terus kepriwe? Istighfar, taubat, bersihkan hati. Mudah-mudahan nanti tanah tempat menanam benih itu akan subur kembali. Kalau boleh diumpamakan, ayat Quran, hadis Rasul, nasihat para ulama itu adalah bibit unggul. Bibit unggul itu akan tumbuh baik kalau ditaruh di tanah yang subur. Disirami kalau tanah yang subur. Nah, kalau tanahnya tandus, seunggul apapun bibit, dia akan lama-lama mati. Maka kita harus siapkan hati kita. Hati kita itulah lahannya. Lahannya ini kita siapkan, kita gemburkan, kita suburkan dengan bertobat kepada Allah, kita bersihkan supaya nasihat bisa masuk. Wah Ustaz, berarti kalau kita ketemu sama orang kafir gak usah dinasehati Ustaz. Nasihat kan cuma bermanfaat buat orang yang beriman. Ustaz, orang kafir apa dinasehati? Berarti gak perlu kita dakwai. Gak juga. Tetap kita dakwai. Rasulullah SAW mendakwai Abu Jahal, mendakwai Abu Lahab, mendakwai orang-orang kafir saat itu. Iya. Kenapa orang-orang kafir tetap didakwai? Bukankah mereka tidak beriman? Dalam rangka untuk menunaikan kewajiban. Sehingga nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, saat Allah bertanya kepada kita, tanggamu wong kafir wis ping pira didakwai? Ping pira ya. Sampaikan. Walaupun tidak menerima, yang penting menyampaikan. Kalau ditolak, tidak apa-apa. Yang penting sudah menyampaikan. Makanya setelah Allah berfirman fadzkir, berilah peringatan, Allah lanjutkan firman-Nya, fa innama anta mudzakkir. Engkau itu tugasnya hanya pemberi, innama anta mudzakkir, engkau itu tugasnya hanya memberi peringatan. Tugasmu itu cuma menyampaikan. Tugasmu itu cuma mengingatkan. Masalah kemudian ada yang menerima, ada yang menolak, itu terserah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan jadi sedih Ustaz kalau kita dakwah terus ditolak. Sedih enggak? Sedih. Sebagaimana kalau kita dakwah diterima, senang? Boleh enggak senang, sedih? Boleh enggak? Boleh. Manung? Siap. Terus yang enggak boleh apa? Yang tidak boleh itu berlarut-larut dalam kesedihan. Wajar ketika kita dakwahkan, dakwah yang benar ini satu kampung, ana sing melu, ana sing ora, ana sing pro, ana sing kontra. Wajar. Terus bagaimana Ustaz untuk menghibur diri supaya tidak terlalu sedih? Supaya tidak terlalu sedih, kita ingat tugas kita itu apa. Apa tugas kita? Cuma menyampaikan. Wama ala rasuli illal balawul mubin. Kewajiban rasul itu cuma menyampaikan dengan jelas. Juga harus dengan jelas ya. Orang asal menyampaikan toh, sampaikan dakwah ini dengan jelas, ajak dengan baik. Jadi Allah bawakan ayat ini, wa ma'ala rasul illal balagul mubin. Tugasnya rasul, kewajibannya rasul itu cuma menyampaikan dengan jelas. Allah bawakan ayat ini dalam dua tempat di Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat An-Nur ayat 54. Surat apa? An-Nur ayat 54. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Ankabut ayat 18. Surat apa mau? An-Nur ayat pinten? 54 sama surat Al-Ankabut ayat 18. Ayatnya sama. Wa ma 'ala ar-rasuli illal balaghul mubin. Tugasnya rasul itu cuma menyampaikan dengan jelas. Kalau ustaz sama saja. Ulama sama saja. Kiai sama saja. Karena mereka adalah pewaris. Pewaris para nabi. Jadi kalau misalnya kita sudah menyampaikan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, kok kemudian ada yang menolak, sedih manusiawi. Tapi gak usah galau larut-larut dalam kesedihan. Cepet-cepetlah move on. Mudah gak boleh move on. Cepat-cepatlah untuk bangkit kembali. Semangat lagi. Ya. Ustaz, seandainya saya sudah menghabiskan umur Ustaz, kemudian ternyata satu kampung itu Ustaz cuma satu orang. yang menerima. Kowe biyen mbah-mbah kayane wis dilamani. Tidak masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Sehingga nanti ketika kita menghadap kepada Allah, kita tidak disalahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata tidak kita sampaikan, nanti kita bisa disalahkan sama Allah. Kenapa sih Angga ini? Kenapa kamu gak ajari? Kayaknya orang, kayaknya orang menerima kayaknya. Lu dari mana kamu tahu? Ya. Yang penting sampaikan. Kalau kita sudah sampaikan secara maksimal, nanti kita ditanya di hadapan Allah, kenapa sih A tidak mau beriman? Ya Allah, saya sudah tunaikan kewajibanku. Saya sudah sampaikan kepada mereka sebaik mungkin. Dan bisa jadi orang-orang itu orang-orang dekat kita. Ya. Jangankan kita, para nabi dan rasul saja alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka berdakwah, tidak sedikit di antara mereka yang sedikit pengikutnya. Rasul SAW pernah cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau pernah mimpi. Beliau pernah mimpi. Setelah bangun, beliau ceritakan mimpi itu kepada para sahabat. Apa kata beliau? Uridat alayyal umam. Tadi aku mimpi. Oleh Allah diperlihatkan seluruh umat manusia. Umat manusia dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian aku diperlihatkan oleh Allah manusia-manusia tersebut. Faja'ala yamurrun nabiyyu wa ma'ahur rajulu. Kemudian aku diperlihatkan sama Allah ada nabi jalan, pengikutnya di belakang satu. Berapa? Satu. Nabi pengikutnya satu. Padahal nabi itu kan dapat mukjizat. Kalau paling jelas, oleh apa? Anak sing ngaku duwe mukjizat. Kok anak nabi baru nang Indonesia? Nabi punya mukjizat dikasih sama Allah, kekuatan, keistimewaan, kemuliaan. Pengikutnya cuma satu. Kemudian Nabi lanjutkan ceritanya, wan nabiyyu ma'ahu rajulani. Kemudian ada lewat lagi nabi punya pengikut dua. Berapa? Dua. Jadi kalau njenengan salat jamaah loro, ora apa-apa. Lanjut baik. Jangan putus. Kemudian Nabi lanjutkan, wan nabiyyu ma'ahu rahat. Kemudian ada nabi pengikutnya serombongan, mending ya. Ya, belakangnya ada rombongan. Dan yang terakhir kata Nabi, wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Dan lewat seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Jadi jenengan azan derek, komat derek, imam derek, makmum derek, ngresiki kamar mandi masjid derek, ora papa. Ora papa Ustaz, ora papa. Lanjut, lanjut. Kalau bukan yang sudah ngaji, yang mulai menghidupkan masjid, itu siapa ya? Ada enggak yang berani mengatakan nabi yang terakhir itu gagal? Ada yang berani? Enggak ada. Karena yang dinilai bukan berapa yang mengikuti, tapi yang dinilai apakah sudah menunaikan tugas sebaik mungkin atau tidak. Jadi kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdakwah, ketika kita ajak-ajak kepada kebaikan, berapa yang mau ikut? Enggak. Tapi ditanya, apakah engkau sudah menyampaikan ajakan ini atau tidak? Dan kamu sampaikan ajakan ini sebaik-baiknya atau tidak? Itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Ini kandungan ayat 20 berapa? 1. Di dalam ayat ke-22 Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan seperti apa sih wewenang Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad, engkau punya kewenangan. Kewenanganmu ini seperti ini batasnya. Allah berfirman, lasta alaihim bimusaitir. Engkau wahai Muhammad tidak bisa maksa mereka. Ini ditafsirkan sama Imam Ibnu Zaid rahimahullah, lasta alaihim bimusallitin an tukrihahum 'alal iman. Dalam tafsir At-Tabari dinukilkan perkataan tadi, wahai Muhammad, engkau tidak berkuasa untuk memaksa mereka beriman, enggak bisa. Kamu cuma bisa menyampaikan saja. Tapi kamu paksa mereka untuk menerima, oh enggak, ini bukan wewenangmu. Masalah hati terbuka atau tidak menerima hidayah itu adalah otoritasnya siapa? Allah. Ayat yang sering kita dengar, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Contohnya siapa? Paman beliau yang sangat beliau sayang. Sini? Abu Talib. Abu Talib. Sosok yang sangat berjasa buat Islam. Bahkan mungkin banyak di antara kita jasanya buat Islam tidak ada apa-apanya dibandingkan jasanya siapa? Abu Talib. Sehingga ketika Abu Talib wafat, tidak lama setelah wafatnya siapa? Istri Nabi SAW yang tercinta yaitu Khadijah. Diistilahkan oleh para ahli sejarah, tahun itu adalah tahun duka cita, Amul Huzni. Karena dalam waktu yang berdekatan, dua manusia yang sangat disayang oleh Nabi SAW meninggal dunia. Salah satu upaya Nabi SAW untuk membalas budi baik pamannya ini yang telah melindungi Nabi SAW, membela Nabi SAW dari gangguan orang-orang musyrikin Quraisy. Abu Talib, beliau adalah seorang bangsawan, seorang ningrat. Sehingga dengan kedudukannya di masyarakat, beliau bisa melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Ada macam-macam. Dihalangi oleh paman beliau, Abu Talib. Maka Nabi SAW ingin membalas dengan dakwah, dakwah, dakwah, diajak, diajak. Bahkan sampai detik-detik terakhir menjelang wafatnya Abu Talib, Nabi SAW tidak putus asa untuk mengajak pamannya masuk ke dalam Islam. Tapi sayangnya saat itu ada di sampingnya Abu Jahal, ya, kalau nggak salah, yang juga berdakwah. Jadi dakwah itu enggak sendirian. Berdakwah di sini maksudnya mengajak. Mengajak untuk tetap setia dengan ajaran nenek moyang. Ketika mau mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah, ampun la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat ini la ilaha illallah. Kalau engkau ucapkan kalimat ini wahai paman, aku bisa bantu kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa tolong kamu nanti di hadapan Allah. Aku bisa berikan syafaat untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru mau mengucap la ilaha illallah, Abu Jahal di sampingnya, atarrabu ammillati Abdul Muttalib. Hei, Abu Talib, sejak kapan kamu enggak setia dengan ajaran nenek moyangmu Abdul Muttalib? Dibangkitkan fanatismenya. Hati-hati ya. Ya, hati-hati. Diajak ngaji, wah ki ora cocok, ora kaya miki, kawit min ora kaya ki ora. Hati-hati. Ya. fanatisme kepada ajaran nenek moyang bisa berakibat fatal seperti yang terjadi kepada siapa? Abu Thalib. Nabi SAW tidak putus asa. Ucapkan la ilaha illallah wahai paman. Baru mau mengucapkan di sampingnya Abu Jahal terus. Sejak kapan kamu gak setia lagi dengan ajaran nenek moyang kita? Akhirnya Abu Thalib memilih untuk tetap setia dengan ajaran nenek moyangnya karena dia tidak mau diomong. Tidak mau diomong sama masyarakatnya. Padahal kalau sudah mati kan dia enggak dengar omongan orang. Ya. Laula makhafata malamatin lawajadtani bidhaka samhan mubina. Ada sebuah syair yang diucapkan oleh Abu Thalib. Laqad alimtu, aku sudah tahu wahai Muhammad, ajaran yang engkau bawa itu ajaran yang terbaik. Khaira adiyanil bariyati, khaira adiyanil bariyati dina, kalau tidak salah seperti itu. Aku sudah tahu dan aku juga yakin kalau ajaran yang engkau bawa itu adalah yang terbaik di muka bumi. Terus kenapa kamu gak mau ikut? Takut diomong orang. Takut apa? Diomong orang. Wong kok rek ngaji nang kono kok ya diomong radikal. Kone nganggo jilbab gede kok dibilang aliran keras. Takut omongan orang. Itulah salah satu pemicu kenapa Abu Thalib su'ul khatimah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat nabinya sedih. Sedih. Karena pamannya sendiri ternyata tidak mau masuk Islam. Allah ingatkan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak punya kekuatan, kemampuan untuk memberi hidayah kepada orang yang kamu sayangi. Ini Rasul SAW, apalagi saya dan jenengan. Terus siapa yang bisa memberi hidayah? Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah dialah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Terserah Allah. Jadi yang membuka hati siapa? Terus gimana Ustaz supaya hati bapak saya dibuka mau sholat, ibu saya hatinya dibuka mau sholat, anak saya hatinya dibuka, ora dolanan game boy. Terus gimana Ustaz, mau kita gak bisa beri hidayah? Ya minta sama yang bisa membuka hati. Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Abu Hurairah minta kepada Allah, mohon kepada Rasul SAW, wahai Rasul doakan ibuku. Nabi SAW pun mengangkat kedua tangannya atau berdoa kepada Allah, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah ibunya Abu Hurairah. Ternyata bukan Nabi yang kasih hidayah. Nabi pun minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dibukalah hatinya siapa? Ibunya Abu Hurairah, masuk Islam akhirnya. Kemudian Allah tutup firman-Nya, wahuwa a'lamu bil muhtadin. Dialah Allah yang mengetahui siapa manusia-manusia yang layak mendapatkan hidayah. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Surat apa? Al-Qasas ayat 56. Jadi ada orang yang didakwai sekian tahun gak dapat hidayah. Ada orang yang cuma didakwai sekali dapat hidayah. ada orang keturunan kiai ternyata enggak dapat hidayah. Ada orang keturunan preman dapat hidayah. Berarti lebih baik jadi keturunan preman. Bukan, bukan seperti itu maksud. Allah itu lebih tahu mana orang yang berhak dapat hidayah. Maka sampaikan saudara. Jangan putus asa ketika kita menyampaikan sesuatu. Yang penting sampaikan. Tapi yang penting sampaikan itu bukan berarti asal menyampaikan. Sampaikan dengan baik. Ya. Dengan sopan, dengan santun. Diiringi dengan doa. Apa mungkin Ustaz, orang sudah usia 60 tahun, gak pernah sholat, didakwahi terus dapat hidayah? Mungkin. Ya. Kita sering dengar kisah orang yang tobat di akhir hidup, baru berapa hari terus meninggal dunia. Satu bulan terakhir tobat masuk surga, masya Allah. Wis janjian apa kalau malaikat mau? Kita nggak tahu kapan mati, maka segeralah membuka, segeralah untuk menerima nasihat-nasihat yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanallah.